إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini setelah kita menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk bermajlis, duduk di dalam masjid ini sebagai bahagian dari taqarruban ilallahi ta'ala, upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amalan talabul ilm. Satu bentuk amalan yang sangat memberikan harapan mengail pahala yang sebanyak-banyaknya. Satu bentuk amalan yang banyak mengandung keutamaan, yaitu amalan talabul ilmi ini. Karenanya patut bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah dari amalan yang satu ini. Karena berapa banyak orang yang diberi kesehatan, diberi kemampuan secara finansial, diberi kemampuan dari sisi waktu, kesempatan, tetapi semua itu ya, hanya berlalu begitu saja, sehingga umat tidak pernah beranjak dari kebodohannya, kejahilannya. Umat tidak pernah berubah untuk kemudian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beramal di atas titian ilmu. Padahal agama kita menuntunkan bahwasannya al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu menjadi dasar bagi seorang hamba ketika ia berbicara, ketika ia berbuat atau beramal. Dasarnya adalah ilmu, sehingga umat ini sebenarnya dididik menjadi umat-umat, menjadi umat atau hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan segala sesuatu atas dasar keilmuan, melakukan sesuatu di atas dasar keilmiahan, bukan di atas kejahilan, bukan di atas kebodohan. Ini sebenarnya tradisi yang diajarkan di dalam agama kita. Tradisi untuk senantiasa menyikapi segala sesuatu dengan al-ilm, ilmu. Maka di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan al-ilmu qablal qawl wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbicara, sebelum seseorang beramal. Artinya ia harus memiliki bekal keilmuan ketika akan membicarakan sesuatu dan ketika akan mengamalkan sesuatu. Maka patut untuk kita syukuri bila mana kita bisa secara periodik, secara rutin menelaah, mempelajari, memahami dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama kita. Ini adalah sebuah kebahagiaan, sebuah keutamaan ketika kita tergerak untuk mempelajari ilmu agama. Pembahasan kita pada kesempatan pertemuan hari ini yaitu berkaitan dengan masa tua, masa senja. Tetap produktif di usia senja. Tema ini bukan semata untuk orang yang sudah tua. Ya. Tema ini bukan semata untuk orang yang sudah usianya senja. Ya. Tetapi tema ini juga mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka atau untuk kita yang masih muda, termasuk saya masih muda. Jadi, kenapa? Karena yang muda pun akan menjadi tua. Ya. Yang anak-anak pun akan menjadi tua. Sehingga ketika kita mengetahui seluk-beluk, ya, artinya kisi-kisi orang tua itu seperti apa. Nah, ketika kita mengetahui hal itu, kita mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tua. Bukan begitu? Kita yang muda akan tua? Insya Allah akan menjadi tua kalau tidak meninggal dunia, ya, lebih dulu tentunya. Nah, jadi itu satu sisi dari kemanfaatan kita meskipun masih muda, tetapi mencoba untuk memahami bagaimana sih keadaan orang yang sudah menjadi tua itu. Kemudian yang kedua, materi terkait dengan masa usia senja ini, ya, adalah materi untuk kalangan yang masih muda. Tentu saja adalah upaya untuk mempersiapkan, kalau di antara yang muda itu masih memiliki orang tua, maka sikap yang seperti apa yang harus ditunaikan. Karena merawat orang yang dalam keadaan usia senja tentu akan berbeda ketika kita memiliki orang tua yang masih relatif muda hitungan usianya. Ya, kata orang Bandung, masih jak-jak waringkas. Nah, jadi masih punya kekuatan, masih punya power, masih punya, ya, masih bisa untuk usaha sendiri. Nah, berbeda tentunya ketika orang tua kita sudah menginjak usia senja. Apa yang harus kita lakukan oleh anak yang masih dalam keadaan muda? Jadi sekali lagi materi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua kalangan, ya, termasuk diantaranya mungkin anak-anak, ya, anak-anak, karena ia berperan sebagai cucukah atau ia berperan sebagai anak yang memang dilahirkan dalam keadaan orang tuanya sudah usia lanjut. Dan tentu saja bagi yang berusia lanjut, ya, bagaimana materi ini tersaji, mudah-mudahan bisa memotivasi, bisa menginspirasi untuk tetap produktif. Produktif dalam pengertian tidak selalu diartikan dengan menghasilkan uang, bukan arah ke sana. Justru di usia senja ini, produktivitas bukan lagi kepada unsur-unsur keduniaan. Unsur keduniaan masih ada karena masih perlu makan, perlu minum, ya. Tetap ada unsur-unsur kebutuhan dasar, ya, basic need sebagai manusia itu tetap ada. Tetapi produktivitas yang lebih penting di usia senja adalah produktivitas ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi usia panjang, usia umur yang panjang, ya, usianya ini benar-benar dimanfaatkan untuk amal soleh, sehingga akhir daripada kehidupan ditutup dengan husnul khatimah. Itulah cita-cita dan harapan kita semua. Maka pembahasan tentang tetap produktif di usia senja adalah pembahasan yang terkait dengan segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang harus kita tunaikan ketika kita memasuki usia senja, dan ketika kita masih muda menangani orang tua yang sudah memasuki usia senja. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'min, ya, dalam surat Al-Mu'min ayat ke-67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min turabin." Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari debu, dari tanah. Ya. "Tsumma min nutfah." Kemudian berubah menjadi setetes mani. Ya. "Tsumma min 'alaqah." Kemudian berubah menjadi segumpal daging. "Tsumma yukhrijukum tiflan." Kemudian yang segumpal daging itu dilahirkan, dikeluarkan dari perut ibunya. Kalian dikeluarkan dari perut ibunya, tiflan, dalam keadaan masih kecil. Ya, bayi, usia balita, dan seterusnya. Masih anak-anak, dalam keadaan anak-anak. "Tsumma litablughu asyuddakum." Kemudian dibiarkan hidup, ya, sampai menginjak dewasa. Ya, sampai dewasa. "Tsumma litakunu syuyukhan." Kemudian, ya, setelah dewasa, ya, memasuki usia suyukh, yakni usia senja, usia tua. Ayat ini menggambarkan tentang, ya, perubahan-perubahan, perkembangan, tumbuh kembang manusia, ya, tumbuh kembang manusia dari dia dalam keadaan masih, ya, tanah, kemudian menjadi setetes mani, kemudian dia menjadi, ya, janin, segumpal, ya, darah, segumpal daging, kemudian Allah berikan ruh, dan akhirnya lahir ke muka bumi seorang bayi, ya, yang bayi ini tumbuh menjadi anak kecil dan seterusnya. Itu adalah urut-urutan tumbuh kembang manusia yang sampai akhirnya, ya, disebutkan di dalam ayat, "Tsumma litakunu suyukhan." Kemudian, ya, menjadi orang yang sepuh. Kalau digambarkan dengan grafik, ya, grafik kurva itu, nah, seperti ini. Dia naik, lahir, naik, naik, naik, naik. Pada titik tertentu, dia akan kembali lagi, mengalami sifat-sifat yang dilaluinya sebelumnya. Dari suyuh, kemudian dia akan menurun. Menurun fisiknya, menurun ingatannya, menurun daya fikirnya, menurun, menurun, terus sampai, ya, kita lihat orang-orang tua itu sifatnya kadang-kadang kekanak-kanakan. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, kurva. Nah, jadi Al-Quran sendiri sudah menggambarkan tentang keadaan manusia seperti itu. Nah, dari titik, ya, titik puncak ini kemudian kembali ke, ya, ke dasar untuk menjadi manusia tua, kemudian ya, usia tua kemudian masuk. Ini tentu ada perkembangan-perkembangan baik secara psikologis atau perkembangan-perkembangan secara fisik, perkembangan-perkembangan secara fisiologis, ya, perkembangan hormonalnya juga lain. Nah, ini semua memberikan perubahan-perubahan pada sikap, perilaku, kemudian daya pikir, semangat, dan seterusnya. Nah, jadi ada dua pertanyaan. Apa yang harus dilakukan oleh hamba Allah yang mengalami masa tua? Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh hamba Allah yang menemui atau yang memiliki, yang merawat, ya, orang tuanya kah, atau tetangganya kah, atau siapapun, ya, bagaimana menyikapi ketuaan ini, oh ya, menyikapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang usianya sudah lanjut. Nah, ini tentu perlu kita pelajari di sini, ya, jangan sampai na'udzubillah, ya, di negara-negara barat di mana akhlak terhadap orang tua itu tidak ditekankan sekali. Sehingga apa? Sehingga, ya, sehingga orang-orang yang sudah lanjut usia bukannya dirawat, bukannya dijaga, ya. Tetapi justru, ya, dititipkan di apa? Panti jompo, ya. Jadi konsep panti jompo itu sebenarnya konsep pemikiran barat, konsep yang tidak islami, ya. Kenapa? Karena orang-orang barat tidak pernah mereka dididik berakhlak kepada orang tuanya, ya. Tidak ada tekanan pendidikan akhlak anak kepada orang tua, itu tidak ada. Bahkan pendidikannya nafsi-nafsi, individualis, ya, disibukkan dengan masalah keduniaan sehingga tidak mau lagi untuk merawat orang tuanya. Ya. Nah, jadi kalau anaknya nelpon, bagaimana? Betah, enak tinggal di tempat yang baru. Ya enak, mudah-mudahan nanti kau juga akan mengalami seperti ini. Gitu. Ya, artinya orang tua merasa dibuang kan, begitu dalam tanda kutip, ya. Yang jelas kalau orang di barat jelas dibuang itu. Sehingga semestinya orang tua itu mendapatkan kasih sayang. Seharusnya orang tua itu mendapatkan pelayanan, ya, dari anak-anaknya. Seharusnya orang tua itu mendapatkan penjagaan. Meskipun orang tua sendiri tidak mengharapkan itu, saya yakin. Sebagai orang tua, tanyalah kepada yang sudah sepuh-sepuh ditinyi. Tanya kepada beliau-beliau ini. Apakah mengharapkan dari anaknya pelayanan? Apakah mengharapkan dari anaknya penjagaan? Tidak. Orang tua itu cara berpikirnya tidak begitu. Ya, diminta tinggal di rumah. Karena kalau tinggal di rumah orang tua, tinggal di rumahnya sendiri itu tidak ada yang jaga. Misalnya anaknya minta tinggal, sudah di rumah saya aja. Orang tua tidak mau. Tidak mau. Ya. Kenapa? Ya itu tadi. Ada karakteristik, ya, kejiwaan orang tua yang harus kita fahami, ya, yang harus kita fahami, ya. Ya, namanya orang tua kan biasa hidup mandiri, biasa hidup tidak tergantung, biasa hidup, ya, segala sesuatunya sudah terlatih pada masa mudanya dulu. Nah, sekarang ketika memasuki usia tua kemudian diminta tinggal di rumah anaknya, ya, itu sangat sulit bagi orang tua. Ya, walaupun makan tinggal makan, ya. Ya. Mau apa sudah ada yang melayani, yang menjaga dan seterusnya. Tapi bagi orang tua tidak ingin seperti itu. Nah, disinilah perbedaan karakteristik, ya, orang tua, khususnya orang tua yang dalam kultur Indonesia, ya. Sehingga masa kemandiriannya meskipun sudah sepuh, sudah tua, masa untuk mandiri itu tetap ada. Ya, tetap ada. Kenapa demikian? Karena orang tua juga dulu ketika muda, ya, adalah sebagai, ya, istilahnya pejuang, ya. Artinya pejuang itu ya mencari nafkah, ya melakukan upaya-upaya, usaha-usaha dan berbagai macam menghadapi tantangan hidup. Nah, ketika di usia tua itu tuh nilai-nilai kejuangan itu masih ada, sehingga ya karakteristik orang tua umumnya tidak mau kalau misalnya harus duduk-duduk di rumah anaknya, harus ya karena ia terbawa dengan masa lalunya untuk melakukan sesuatu dengan sendirinya. Itu banyak orang tua yang seperti itu. Kecuali kalau fisiknya sudah memang lemah, daya ingatnya juga sudah mungkin tidak sempurna lagi, dengan kata lain ya sudah lupa-lupa ingat, ingat-ingat lupa dan seterusnya. Nah, jadi kondisi orang tua yang seperti itu harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi kita yang masih muda, ini kesempatan emas. Kesempatan emas untuk bisa birrul walidain. Ya. Masa-masa inilah saatnya kita sebagai anak untuk memberikan perhatian yang luar biasa kepada orang tua kita. Inilah saat-saat yang mudah-mudahan dengan birrul walidain kepada orang tua yang sudah dalam keadaan seperti itu, inilah kesempatan untuk meraih jannah. Meraih jannah melalui amalan. Amalan apa? Amalan birrul walidain. Nah, ini tentu harapan kita ya, dari anak-anaknya yang masih muda, masih apa, bisa berusaha, bisa mencari nafkah dan seterusnya. Kesempatan ya untuk kemudian bisa merawat, menjaga, ya, melayani orang tua. Ya, sebagaimana dulu kita ketika masih kecil, masih bayi, kita pun dirawat, dijaga, dilayani oleh orang tua kita. Nah, sekarang kita, ya, suasana berubah, kita yang merawat, kita yang menjaga, kita yang ya, melayani orang tua. Ya, jadi kehidupan manusia, kembali kepada ayat tadi, surat Al-Mu'min ayat ke-67, senantiasa akan tumbuh kembang seperti itu. Qala wa minkum mayyutawaffa min qablu walitablughu ajalan musamma wala'allakum ta'qilun. Dan sebagian dari mereka diwafatkan, artinya tidak sampai usia tua. Ada yang diwafatkan sebelum usia tua itu datang. Sebelum usia senja itu datang, sudah diwafatkan. Dan kemudian sampai kepada ajal yang ditentukan. Ajalan musamma. Kenapa? Wala'allakum ta'qilun. Agar kalian berpikir, ya, memikirkan tentang fenomena tumbuh kembang manusia itu. Ya, agar kalian memikirkan perkembangan manusia. Maksudnya memikirkan, ya, berakal, ya, artinya kalau kita masih muda kemudian kita melihat orang tua, kita berpikir kita pun nanti akan seperti itu. Kalau usianya Allah, misalnya Allah berikan kelebihan, kita pun akan seperti itu. Nah, untuk supaya kita, ya, kita akan mengalami seperti itu, maka apa yang harus kita persiapkan, ya, ketika kita masih muda untuk menghadapi masa tua itu. Nah, itu baru namanya orang berpikir. Itu namanya orang berpikir. Ya, jadi disiapkan, ya, mungkin dari sisi kemampuan fisiknya, disiapkan dari segi ilmunya, disiapkan dari sisi-sisi yang lainnya. Termasuk diantaranya kita mempersiapkan anak-anak kita. Kalau Allah karuniakan kepada kita anak, maka anak ini harus dipersiapkan. Untuk apa? Menyongsong masa tua kita. Maksudnya, ya jangan sampai anak ini menjadi anak durhaka. Na'udzubillah. Kan begitu, jangan sampai anak ini menjadi anak durhaka. Ya. Ketika memasuki usia tua, anaknya tidak terawat, tidak berilmu, tidak na'udzubillah. Ya. Sehingga orang tua, ya, walaupun punya anak, anaknya banyak, tapi sama sekali anak banyak itu tidak ada yang menoleh seorang pun. Tidak ada yang menoleh kepada dirinya seorang pun. Ya. Nah ini artinya la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Ya, melihat orang yang sudah sepuh itu, oh ternyata begitu ya orang sudah sepuh itu. Ya, coba kita punya orang tua yang sudah sepuh. Kalau kita duduk bersama orang tua yang sudah sepuh, misalnya sudah 70 tahun. Ya, kalau Pak Cepi ini masih muda, masih aktif bekerja, Pak. Gitu kan. Cuma memang rambutnya saja yang putih gitu. Itu perubahan biasa, natural. Gitu. Nah, kita coba lihat yang sudah 70 tahun, 80 tahun. Kalau kita duduk bersama, ya, pasti ya, rekaman itu berulang, ceritanya berulang. Mbah, kemarin udah cerita. Mesti akan berulang. Besok lusa duduk lagi bersama, ceritanya itu lagi. Nah, maksudnya bagaimana sikap kita menghadapi orang tua yang sudah seperti ini? Apakah kemudian sikap kita langsung ditinggalkan? Bah, kemarin udah cerita, tak pergi dulu ya. Kan tidak begitu akhlak kita. Adab kita kepada orang tua kan tidak begitu. Walaupun dia ceritanya berulang, tapi kan kita punya adab. Punya adab, punya akhlak kepada orang tua. Ya sudah, dengarkan saja. Gitu. Itu jadikan pelajaran bagi kita, esok lusa mungkin kita akan seperti itu. Ya, bisa jadi kita akan seperti itu. Nah, ini pentingnya kita mempelajari, ya, mempelajari peran, sikap, perilaku, tindakan orang tua, untuk bagaimana supaya kita yang masih muda bisa memperlakukan orang tua kita khususnya dengan sebaik-baiknya. Ya, bahkan menjadi ladang pahala kita. Menjadi ladang pahala kita untuk kita bisa berbuat kebaikan. Ya, ladang pahala. Ya, untuk kemudian dengan sebab pahala itu mengantarkan kita untuk meraih untuk meraih jannah, meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah mungkin sekedar pengantar kenapa saya memilih apa tema tetap produktif di usia senja. Ya, produktif untuk yang mengalami usia senjanya sendiri, produktif untuk yang masih muda-mudanya. Produktif apa? Produktif birrul walidainya itu. Kan produktif, mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan. Masya Allah. Ya. Dan sungguh menjadi seorang anak yang berbahagia, manakala hasil kerja kerasnya, hasil mencari nafkahnya, terus kemudian sebahagianya untuk orang tuanya. Wah, luar biasa itu. Ya. Luar biasa. Kalau sudah seperti itu. Wah, ini orang tua belum umroh, belum haji. Tak hajikan, tak umrohkan. Kan begitu keinginan kita sebagai anak yang soleh. Hatta orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya, misalnya belum umroh, nah, tak badalkan. Kan begitu. Kita umroh, badalkan. Karena kecintaan kita. Karena kita ingin birrul walidain. Meskipun orang tua kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ingin birrul walidain. Ya, dengan apa? Yaitu tadi membadalkan kalau misalnya umroh. Atau kita punya rezeki ini sedekah atas nama orang tua misalnya. Itu kan satu yang disyariatkan. Boleh bisa. Ya, artinya kita bersedekah atas nama orang tua. Banyak yang seperti itu. Wow. Kita punya kemampuan dirikan masjid atas nama orang tua. Boleh juga seperti itu. Sehingga apa? Jariahnya terus mengalir, amalnya terus mengalir untuk orang tua kita. Itu mungkin sekedar pengantar terkait dengan tema tetap produktif di usia senja. Jadi sekali lagi, materi ini bukan dikhususkan untuk mereka yang sudah tua begitu, tetapi kita juga yang masih muda, setidaknya kita bila Allah takdirkan akan juga menjadi tua, tapi juga selagi kita muda, bagaimana kita bisa menjadikan ladang pahala untuk kita melakukan birrul walidain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.